Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan i'tiqad atau akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin." Di qawlihi ta'ala, "Inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hadithan." والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين dan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah غير makhluk bukan makhluk berdasarkan firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-A'raf ayat 54 Inna Rabbakum Allah Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Alladhi khalaqas samawati wal arda yang menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam pada waktu 6 hari thumma istawa 'alal 'arsy kemudian Allah Azza wa Jalla beristiwa atau naik di atas arsy yughshil laila an-nahara Allah Azza wa Jalla menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hasisa, mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma. Dan Allah Azza wa Jal menciptakan matahari, rembulan, dan bintang-bintang. Musakharatin bi amri. Semuanya musakharat. Tunduk kepada perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah. Milik Allah lah al-khalqu wal amru penciptaan dan perintah itu tabarakallahu rabbul alamin maha besar Allah azza wa jalla rabb sekalian alam ikhwani fiddin rahimakumullah pada bagian ini al-imam al-bukhari rahimahullah menyebutkan keyakinannya yang beliau yakini dan beliau terima keyakinan ini dari ulama-ulama yang beliau temui. Seperti yang disampaikan di awal penjelasan beliau. Dan keyakinan ini adalah keyakinan i'tiqad yang berlandaskan atau berdalil dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ucapan Allah Azza wa Jal. Firman Allah Azza wa Jal. Ghairu makhluk. Bukanlah makhluk. Ini merupakan i'tiqad atau keyakinan yang diwarisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabatnya, dari para tabi'in dan seterusnya. Hal ini karena ayat-ayat Al-Quran menunjukkan demikian. Hadis Nabi SAW juga menunjukkan demikian. Dan Al-Sunnah wal-Jamaah meyakini keyakinan ini, di samping ini adalah suatu keyakinan yang wajib diyakini berdasarkan dalil, juga mereka sebutkan dalam rangka menunjukkan keyakinan yang benar dan membantah keyakinan yang menyimpang dalam bab ini. Di mana keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang diyakini oleh ahlul bid'ah, mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Banyak ungkapan-ungkapan yang bermacam-macam dari mereka. Ada yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ungkapan dari kalam Allah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ketika disebut kalam Allah itu tidak hakiki dan ajar. Dan ungkapan-ungkapan lain. Semuanya tidak sesuai dengan dalil. Karena ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk kalam Allah. Allah azza wa jalla berkalam di berbicara dengannya, menyampaikan kalamnya kepada malaikat Jibril, raja Nabi berroh di atas. Jibril turun membawanya, bawa kalam Allah dan menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihissalam mendengarnya dari Jibril dan menghafalnya dari Jibril. Sebagaimana malaikat Jibril katakan kepada Nabi kita di awal turunnya wahyu, Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Maka Nabi SAW pun membaca. Dan dikatakan dalam ayat inna jama'na yani la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'an. Jangan engkau membacanya karena terburu-buru. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya, menjadikan hafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi dihafal, ayat-ayat itu dihafal, firman Allah Azza wa Jalla tersebut dihafal. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian menyampaikannya kepada umat. Sehingga apa yang kita dengar dan didengarkan pula oleh sahabat dari Nabi adalah kalam Allah. Yang mereka tulis adalah kalamullah. Yang mereka hafal dalam dada-dada mereka adalah kalamullah. Yang mereka sampaikan kepada umat berikutnya adalah kalamullah. Itulah keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ayat Al-Quran Al-Karim pada surat At-Taubah ayat yang ke-6 dengan jelas mengatakan wa ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila seseorang dari musyrikin tajaraka minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah atau berikan kepadanya ijarah perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kalam Allah. Apa yang didengar? Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah kalamullah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, beliau berkata kepada orang-orang Arab, ala rajulun yahmiluni ila qawmi, fa inna Quraishan mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Tidakkah ada seseorang yang membawa aku kepada kaumnya karena orang-orang Quraisy telah menghambat aku, menghalangi aku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Nah, dengan jelas Nabi kita SAW mengatakan kalam Rabbi, kalam Rabbku. Lalu dalil apa lagi yang lebih jelas daripada itu? Karenanya akidah ini diperjuangkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ditekankan dan terus dikokohkan sekalipun upaya-upaya ahli bid'ah untuk menyelisihinya begitu kuat. Bagaimana yang tadi telah kita sebutkan, berbagai macam ungkapan mereka. Mereka sebutkan demi menentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di antara dalil bahwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah pada surat Al-A'raf ayat yang ke-54 yang telah kita baca. Bisa kita perhatikan ayat tersebut di mana Allah Azza wa Jal mengatakan inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Perhatikan, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Azza wa Jal yang menciptakan, khalaqah, menciptakan langit-langit dan bumi. Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan juga berikutnya, wasyamsa wal qamara wan nujum, dan Allah Azza wa Jal menciptakan matahari, rembulan dan bintang-bintang. Semua diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, makhluk-makhluk tersebut. Lalu Allah katakan musakharatin bi amri, makhluk-makhluk itu tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jal. Tunduk kepada amr, perintah Allah Azza wa Jal. Maka di situ ada penciptaan dan ada perintah. Nah, lanjutan ayatnya, Allah katakan ala laul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah al khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Al khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Nah, kalimat inilah yang kemudian dipahami oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya oleh Imam Al-Bukhari, dan beliau menukilkan dari Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah rahimahumullah. Di sini dibedakan antara penciptaan dan perintah. Kata Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah, fabayyana Allahu al-khalqa min al-amri. Maka Allah Azza wa Jal membedakan antara penciptaan dan perintah. Iqaulihi ala lahul khalq wal amr. Berdasarkan firman-Nya, milik Allah lah penciptaan dan perintah. Nah, Al-Quranul Karim masuk di mana? Tentunya disitulah perintah kepada Allah Azza wa Jal. Di antara perintah-perintah Allah Azza wa Jal dapat dalam Al-Quranul Karim. Sehingga jelas bahwa bukanlah Al-Quran jadi masuk di dalam khalqullah, penciptaan Allah. Tapi Al-Quranul Karim masuk di dalam al-amr, perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini tidak dibenarkan bila dikatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk bersumber daripada keyakinan yang batil, yang menyimpang, yang salah, yaitu karena ahli bid'ah, mereka tidak mengimani kalamullah. Mereka tidak beriman bahwa Allah Azza wa Jal punya sifatu al-kalam. Mereka tidak beriman bahwa Allah Azza wa Jal itu berbicara dengan pembicaraan yang bisa didengar, yang bisa dipahami, dimengerti. Mereka tidak mengimani bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan ayat-ayat itu yang terdiri dari huruf-huruf berbahasa Arab. Karena inilah akhirnya mereka kemudian mengatakan kalau begitu Al-Quran bukan kalam Allah. Itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Itu adalah hanya mengungkapkan ibarah an kalamillah. Mengungkapkan kalamullah. Kalamullah sendiri tidak terdengar. Bukan huruf dan suara yang didengar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ahibbati fillah, keyakinan sesat inilah yang akhirnya menjadikan mereka tidak mempercayai Al-Quran sebagai kalamullah. Perlu diingat bahwa keyakinan bahwa Allah tidak bisa berbicara, ini keyakinan yang sangat bertentangan dengan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah berbicara dengan Nabi Musa? Nabi Musa mendengar. Sebagaimana Allah kisahkan ketika Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi Musa ke Bukit Tur. Allah katakan, innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimish shalata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada ilah yang benar kecuali aku. Maka ibadailah aku. Wa aqimish shalata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingat. Itu kalamullah yang Allah dengar. Yang didengar oleh Nabi Musa. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika meyakini Al-Quran adalah kalamullah, sangat sesuai dengan iman mereka bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Allah pun berbicara dengan Injil dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Allah turunkan kepada Nabi Isa. Allah pun berbicara dengan Taurat yang Allah turunkan kemudian kepada Nabi Musa. Allah pun berbicara dengan Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Nah, sungguh benar dan sangat sesuai keyakinan ahli sunnah antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka berbahagialah ahli sunnah yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla taufik untuk mengimani dengan iman yang benar. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah sedikit penjelasan tentang keyakinan ahli sunnah bahwa Al-Quran kalam Allah. Tentunya di sana juga ada pembahasan yang lain terkait dengan ini, termasuk bagaimana membantah ahli bidah yang mereka telah mengingkari bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah, terutama orang-orang Mu'tazilah yang mereka betul-betul mendakwahkan, mengajak manusia untuk meyakini bahwa Al-Quran bukan kalamullah, bahkan dengan kekuatan, dengan paksaan, mereka paksa manusia untuk tidak mengimani Al-Quran sebagai kalamullah. Ulama al-sunnah sampai di penjara, disiksa, dan sebagiannya wafat demi membela keyakinan al-sunnah bahwa Al-Quran kalamullah. Para imam mereka bertahan, ulama-ulama al-sunnah, imam Syafi'i rahimahullah dan imam Ahmad rahimahullah, yang beliau dengan kesabaran menghadapi ujian ini dengan mempertahankan bahwa Al-Quran kalamullah. Dan di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah di zaman itu juga menegaskan dalam akidah ini keyakinan ulama dan keyakinan beliau yang diwarisi dari masa ke masa, yang ujungnya adalah ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, masalah berikutnya atau akidah berikutnya, wa anna al-khayra wa syarra biqadar. Afwan. Wa anna al-khayra wa syarra biqadar. Liqaulihi qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. ولقوله والله خلقكم وما تعملون ولقوله إن كل شيء خلقناه بقدر. اعتقاد atau keyakinan berikutnya adalah anal khaira wal syar, bahwa kebaikan dan keburukan itu biqadar, dengan takdir, berdasarkan dengan Allah azza wa jalla. Qul a'udhu Rabbil falak, katakan a'udhu, aku berlindung dengan Rabbil falak, Rabb waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Wali qawlihi, dan berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wallahu khalaqakum mama ta'amadun, dan Allah Azza wa Jal yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wa liqaulihi, dan berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, ini adalah bab iman dengan takdir. Iman dengan takdir merupakan salah satu dari keyakinan-keyakinan ahli sunnah wal jamaah, dan bahkan iman terhadap takdir Allah Azza wa Jal merupakan salah satu daripada rukun-rukun iman. Dan diantara bagian daripada iman terhadap takdir adalah mengimani bahwa al-khayra wa syar biqadar, kebaikan dan keburukan adalah dengan takdir. Segala sesuatu tidak lepas daripada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Semua telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tetapkan, Allah perintahkan Al-Qalam untuk menulis apa yang Allah takdirkan. Semuanya dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk-makhluknya sesuai dengan takdir-takdir tersebut. Dan segala sesuatu tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah al-qadar, takdir Allah Azza wa Jalla. Termasuk al-khair wa syar. Karena itu dalam hadis Jibril yang ma'ruf disebutkan wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Dan iman itu diantaranya antu'mina bil qadar. Engkau beriman terhadap takdir khairihi wa syarrihi. Baiknya atau buruknya. Takdir-takdir baik ya, yang kita rasakan, kita mendapat kesehatan, kita mendapat harta, kita dapat taufik dari Allah Azza wa Jal untuk talabul ilm dan lain-lain yang kita peroleh, khair adalah ketetapan Allah Azza wa Jal. Syar, seseorang merasakan sakit, seseorang tertimpa musibah, seseorang kehilangan harta benda, seseorang kehilangan sanak famili dengan wafatnya sebagian mereka, semua tidak lepas daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Maka kita beriman dengannya, dan ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi SAW menunjukkan adanya takdir tersebut. Dan tidak ada sesuatu yang lepas dari takdirnya. Di antara ayat yang menunjukkan takdir Allah Azza wa Jal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ayat ini, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Nah, kejahatan yang Allah ciptakan. Nah, penciptaan ini adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi telah kita sebutkan. Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayat maupun Nabi dan hadis, ulama kemudian menyimpulkan bahwa maratib al-iman bil-qadar, beberapa tingkatan keimanan, bagian keimanan dalam takdir adalah tadi. Al-kitabah, Allah telah tulis. Al-ilm, Allah telah ketahui semua itu. Al-khalq, Allah ciptakan. Itu semua. Wal-masyiah dan semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga ayat ini menunjukkan bahwa asy-syarr min qadarillah. Sesuatu yang syarr, yang buruk ini salah satu bagian daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu pula dalam ayat wallahu khalaqakum wama ta'malun as-safat surat as-safat 96. Allah Azza wa Jalla menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Perbuatan manusia juga takdir Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia lakukan dari kebaikan, dari keburukan, semua tidak lepas daripada takdir Allah. Dan pada surat Al-Qamar ayat yang ke-49, Allah mengatakan, Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Nah, maka kita sebagai seorang yang beriman, mengimani itu semuanya dan pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, beriman dan kita berbuat bagaimana perintah Allah Azza wa Jalla. Kita beriman dan berbuat, ya, bukan berteman kemudian kita bermalas-malasan karena dengan keyakinan semuanya sudah ditakdirkan, surga atau neraka itu sudah ditakdirkan. Tidak demikian perilaku seorang muslim. Tapi seperti kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apala nastaqil, ya Rasulullah, tidakkah kita bersandar saja kepada takdir? Kata Nabi, lah, jangan. I'malu, berbuatlah kalian. Fakullun muyassar lima khulifala, semua itu dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang ia diciptakan untuknya. Seorang yang kelak bakal masuk neraka, Allah akan berikan kemudahan untuk masuk ke dalam neraka. Orang itu pun akan mudah beramal dengan amalan ahli nar. Dan seorang yang kelak akan masuk ke dalam al-jannah, Allah pun akan mudahkan baginya beramal dengan amalan ahli jannah. Nah, namun kita semua tidak tahu kelak kita akan kemana. Karenanya urusan akhir hayat kita serahkan kepada Allah. Dan kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita husnul khatimah. Selebihnya seperti kata Nabi kepada umatnya, i'malu, berbuatlah kalian. Fokus kepada amal, berbuat dan berbuat. Karena kita diperintahkan. Kita diperintahkan. Al-awamir, al-awamir. Perintah-perintah dalam Al-Quran Sunnah. Untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, untuk bertauhid, untuk beriman, untuk berbakti kepada orang tua, semua kita lakukan. Masyghul bil amal, kita sibukkan diri kita dengan amal, ya, dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, iman dengan takdir ini berbeda dengan keyakinan-keyakinan ahli bid'ah yang di antara mereka tidak beriman dengan takdir, seperti orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir. Dan berbeda dengan orang-orang Jabriyah, kelompok Jabriyah yang sesat, yang mereka justru dalam imannya kepada takdir melampaui batas, sehingga dianggap manusia itu terpaksa dengan takdir berbuat tanpa punya kehendak. Semuanya dianggap ibarat daun yang ditiup angin dan tidak punya kehendak. Nah, ini Jabriyah. Ini adalah keyakinan yang salah juga, karena pada pernyataannya dan berdasarkan dalil, Allah Azza wa Jal memberikan kepada manusia masyiah, kehendak. Ya, dia melakukan juga sesuai kehendaknya. Dia ingin sholat, dia ingin meninggalkan sholat. Manusia dalam kondisi tahu, oh, dia menghendaki itu. Walaupun ya, jadi semua tidak lepas pula dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Dan kelak di akhirat mereka tidak akan menyanggah takdir Allah Azza wa Jalla. Bahkan kelak mereka akan mengakui kesalahan mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan pada surat Al-Mulk, fa'tarafu bidambihim wasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidambihim, mereka pun akhirnya mengakui dosa-dosa mereka. Wasuhqan li ashabis sa'ir, maka celakalah bagi mereka ashabis sa'ir, para penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka akui Tidak kemudian mereka mengatakan, ya Allah, ini semua engkau lah yang menyebabkan, engkau takdirkan kami begini. Tidak. Karena mereka menyadari bahwa mereka juga diberi kehendak oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka juga diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di akhirat kelak mereka akan menyadari kesalahan itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla min an-nar. Ala kulli hal, ya. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab takdir, inilah keyakinan yang benar. Ya. Sementara keyakinan mereka al-Jazriyah maupun al-Qadariyah adalah keyakinan yang menyimpang. Kita harus menjauhi dan kita kembali lagi fokus kepada amal. Ya, setelah kita tetap meyakini iman, yakni dengan takdir. Nah, selanjutnya kita beralih kepada masalah berikutnya. Jadi keyakinan-keyakinan sunnah wal jamaah atau keyakinan para imam, keyakinan al-imam al-Bukhari rahimahullah. Walam yakunu yukafiruna ahadan min ahli al-qiblati bidzam biqawlihi inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan mereka lam yakunu yukafirun, mereka tidak mengkafirkan ahadan min ahli al-qiblah, seorang pun dari ahli al-qiblah, bidzam, dengan sebab suatu amalan dosa. Diqaulihi, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni selain itu, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ahibati billah rahimakumullah. Ini juga merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dan keyakinan para imam kita. Dan antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bahwa mereka tidak mengkafirkan seseorang dari muslimin, dari ahli qiblah, dengan amalan atau dengan sebab mengamalkan suatu dosa, yakni dari dosa-dosa besar. Jadi maksud izambi dengan dosa di sini adalah dosa besar. Tidak hanya dengan dosa syirik, dosa kufur, maka seseorang akan menjadi musyrik dengan dosa syirik tentunya setelah qamatul hujjah, ada tahapan-tahapan tentunya sehingga dia menjadi kafir dengan sebab dosa kesyirikan, dosa kekuburan atau kemunafikan besar. Adapun al-kabair, dosa-dosa besar yang itu ma'asi, kefasikan-kefasikan, seperti syurbul khamr, minum khamr, al-maisir, judi, al-zina, perbuatan zina, al-riba, perbuatan riba, keluar riba, makan harta riba, hukukul walidain, berbahaga kepada orang tua, al-kadzib, berdusta, dan yang semisalnya dari kabair ad-dunub, dosa-dosa besar, maka ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seseorang dan mengeluarkannya dari Islam disebabkan melakukan dosa besar tersebut. Nah, keyakinan ini adalah keyakinan yang berdasarkan firman Allah Azza wa Jal dan juga hadis Nabi SAW yang diantara firman Allah tersebut, yaitu firmannya yang ada pada surat An-Nisa ayat 48, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah Azza wa Jal la yaghfiru, tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya dan mengampuni ma duna dzalik, yang selain itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. perhatikan ayat tersebut bahwa Allah Azza wa Jal di sini menyebutkan pada garis besarnya dua macam dosa. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah maduna dzalik, selain itu. Adapun dosa syirik, maka Allah Azza wa Jal katakan la yaghfir, Allah tidak mengampuninya. Namun maduna dzalik, selain daripada itu, selain syirik, maka Allah katakan yaghfiru bima yasha, Allah Azza wa Jal mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini berarti bahwa seseorang yang berdosa dengan selain dosa syirik, yakni kabair adzunub, dosa-dosa besar, ada kemungkinan diampuni Allah Azza wa Jal bila Allah menghendaki. Berarti dia masih muslim, karena masih mendapat ampunan bila Allah menghendaki. Dan mungkin juga tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal, yang artinya dia akan dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun pada akhirnya dia pun akan keluar dari neraka karena dia masih punya iman, masih punya Islam. Nah, inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ayat-ayat yang lain, hadis sangat banyak. Terutama hadis Asy-Syafa'ah. Hadis Asy-Syafa'ah yang masyhur, bagaimana kisah syafaat Nabi SAW, syafaat umat beliau, syafaat para malaikat. Di mana pada hadis tersebut telah diberi syafaat orang-orang yang telah masuk ke dalam an-nar. Maka Nabi SAW dalam hadis mengatakan syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku adalah untuk para pelaku besar-besar dari umatku. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini suatu dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa mereka masih dalam iman dan Islam. Sekalipun mereka berbuat besar-besar, masih ada harapan untuk mendapat ampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, siapakah yang mengkafirkan seseorang dengan sebab perbuatan dosa? Yang melakukan ini adalah orang-orang Khawarij. Kelompok inilah yang mengkafirkan seseorang disebabkan melakukan dosa besar. Kenapa mereka melakukan itu? Karena orang-orang Khawarij ini menerapkan ayat-ayat yang terkait dengan kufar musyrikin kepada muslimin. Ayat dengan musyrikin tapi diterapkan kepada muslimin. Sebagai contoh, ketika disebutkan dalam ayat sama dan fa'uf syafa'atu syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya makhluk-makhluk yang memberi syafaat. Tidak bermanfaat. Makhluk-makhluk yang memberinya syafaat tidak bermanfaat. Ketika masuk ke neraka, sudah kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ayat ini oleh orang-orang Khawarij diterapkan kepada muslimin. Ya. Misalnya orang yang melakukan namimah, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam al-jannah orang yang melakukan namimah. Oh, berarti dia masuk neraka. Ketika dia masuk neraka, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat makhluk-makhluk yang memberi syafaat. Berarti kekal di neraka. berarti orang yang melakukan namimah dia telah kafir. Nah, itulah perbuatan orang-orang Khawarij. Dan sejalan dengan mereka orang-orang Mu'tazilah. Hanya beda di sebagian masalah dalam bab ini, namun pada akhirnya mereka sama berkeyakinan bahwa muslimin yang jatuh dalam sesat kekal di neraka dan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Ya. Dan juga yang lain kait dengan ini pula, mereka meyakini kafirnya orang yang berbuat dosa karena oleh mereka diyakini bahwa iman yang telah kita sebutkan pada bagian pertama muhadharah ini, iman diyakini oleh mereka sebagai sesuatu yang tidak terbagi-bagi, satu kesatuan yang tidak mungkin terbagi. Bila hilang satu cabang, hilang semuanya. Sehingga seorang yang berbuat dosa, dia kehilangan sebagian iman, maka itu kehilangan semuanya. Maka dia kafir. Itulah keyakinan mereka orang-orang Khawarij. Dan ini adalah keyakinan yang salah. Ini menyimpang. Sesat. Padahal Nabi telah sebut bahwa iman itu bercabang-cabang. Nabi telah menyebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi akan memberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa besar. Bahkan ayat telah menyebutkan dengan jelas bahwa Allah yang firman duna dzalik liman yasha. Nah, jadi itulah kesesatan mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij menponis pelaku dosa besar adalah kafir dan kekal di neraka. Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar di manzilatin baina manzilatain, di satu tempat di antara dua tempat, tidak mukmin, tidak kafir, dan kekal di neraka telah di hari kiamat atau di akhirat. Sebagian Mu'tazilah juga menyebut dia adalah fasik dan kekal di neraka. Namun pengertian fasik dalam keyakinan Mu'tazilah berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah ketika menyebut seorang sebagai fasik. Ahlussunnah menyebut bahwa orang yang berdosa besar, mu'minun biimanihi fasikun bikabirati. Dia adalah seorang mu'min dengan imannya dan seorang yang fasik dengan dosa besarnya. Ya. Mu'minun naqisul iman. Seorang yang beriman yang imannya kurang. Nah, alhamdulillah dengan keyakinan ini maka Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa sampai saat ini adalah orang-orang yang sangat anti dengan keyakinan takfir, sangat anti dengan keyakinan pengkafiran, sehingga tidak benar kalau ulama-ulama Ahlussunnah ya dari masa ke masa, dari zaman Nabi, Tabi'in dan seterusnya sampai saat ini dianggap sebagai orang-orang yang berpaham terorisme, mengkafirkan yang lain, ini adalah keyakinan yang tidak benar atau tuduhan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama kita dari waktu ke waktu ya, dulu dan sekarang, mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam bab mengkafirkan. Mereka orang-orang yang sangat menentang orang-orang Khawarij. Ya. Karena itu, ketika ada tuduhan-tuduhan terhadap ulama-ulama kita, bahwa mereka adalah orang-orang yang berpaham Khawarij atau terorisme, ini adalah tidak benar, ya. Mungkin mereka memahami suatu kata yang tidak dipahami dengan benar, karena dalam bab ini ada satu masalah penting yang wajib dipahami bersama, yaitu takfirun mutlak Takfirun muayyan. Takfirun mutlak. Pengkafiran yang mutlak artinya hukum dan vonis kafir kepada seseorang yang melakukan suatu amalan kekafiran. Ya. Misalnya dikatakan dalam bab yang tadi sudah kita sebutkan bahwa yang meyakini Al-Quran bukan kalam Allah adalah kafir. Ini semacam ini adalah takfirun mutlak, disebutnya takfirun mutlak. Dan kita bicara adalah tentang orang ya yang kita belum tentukan siapa, tapi siapa yang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah, dia adalah kafir. Nah, ucapan-ucapan ini diucapkan oleh para ulama dari dulu, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kisahnya, perdebatannya dengan Hafiz Al-Fard, memfonis Hafiz Al-Fard dengan kekufuran. Ya, apalagi hanya takfirun mutlak. Yang dilakukan oleh para imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, dan yang lain. Namun, dalam takfir muayyan, nanti ketika mengkafirkan kepada atau vonis terhadap orang tertentu, maka mereka tidak serta-merta, tidak langsung memvonis, menghukumi kafir orang yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, tapi makhluk. Ya. Buktinya adalah bahwa Imam Ahmad rahimahullah yang menghadapi problem ini di masa beliau, beliau tidak mengkafirkan Al-Ma'mun ya dan khalifah-khalifah yang lain, Al-Wasit billah, yang ketika itu terpengaruh oleh keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk. Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Padahal Imam Ahmad jelas mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk. Nah, inilah perbedaan antara takfirun mutlak dan takfir muayyan. Maka mesti dipahami ya, orang yang ilmiah dalam menilai, seseorang yang berniat baik dan husnudzan kepada para ulama akan menilai masalah ini dengan adil, bahwa ucapan-ucapan ulama dalam bab takfir ini takfir mutlak. Jadi karena di takfir muayyan mereka sangat berhati-hati dan mereka tidak akan melakukan sembarangan. Di sana ada syarat-syarat, di sana ada mawani, penghalang-penghalang yang harus diperhatikan. Ya. Yeah. Dan untuk memahami masalah ini sebetulnya sesuatu yang mudah, sesuatu yang insyaallah kita pun melakukannya dalam kehidupan kita. Mungkin bisa saya contohkan agar dipahami kita semua dan untuk semuanya. Kita misalnya dalam sekolah kita, dalam pesantren kita, kita punya suatu peraturan. Barang siapa yang datang ke pesantren terlambat, datang ke sekolah terlambat, maka kami akan berikan sanksi, hukuman. Iya. Yaitu akan kita denda 100.000 rupiah. Atau kalau antum ya 100 ringgit misalnya. Ya, ini adalah hukum yang mutlak. Berlaku pada umumnya siapa yang terlambat datang ke pesantren, ke sekolah. Dari waktu yang ditentukan dia akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Denda 100.000 rupiah atau 100 ringgit. Nah, mungkin dalam satu keadaan Saya akan berikan dua contoh. Keadaan yang pertama, datang seseorang dan terlambat dari waktu yang ditentukan. Kita pun sebagai guru, sebagai mudarris, sebagai ustaz akan mengatakan, kenapa kamu terlambat? Bukankah kamu sudah tahu peraturan ini? Santri tersebut akan menjawab, ya, saya tahu peraturan tersebut. Apakah kamu punya alasan ketika terlambat? Tidak. Nah, maka dan ini kita katakan, kalau begitu, engkau berhak untuk mendapatkan hukuman itu, denda. Kamu sudah tahu dan kamu tidak punya alasan. Nah, ini hukum muayyan dan kita terapkan hukum mutlak tadi kepadanya karena syarat telah terpenuhi dan dia ada penghalang. Dia ada penghalang yang menghalangi untuk diterapkannya hukum ini kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, datang orang yang kedua dan terlambat dari waktu yang ditentukan. Kita pun sebagai seorang ustaz mengatakan kepadanya, kenapa engkau terlambat? Bukankah engkau sudah tahu peraturan ini? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Saya tidak punya informasi. Sama sekali saya tidak tahu. Ya, karena ya kondisi tertentu, dia tidak tahu, betul-betul tidak tahu, dan tidak ada niat untuk melanggar, ya. Dan udzur yang dia sampaikan adalah udzur yang masuk akal. Maka kita mengatakan, ya sudah, kamu saya maafkan. Engkau kami maafkan dan tidak mendapatkan hukuman. Kita tidak jadikan dia sebagai orang yang mendapatkan denda sekalipun dia melanggar karena ada penghalang. Itu dia tidak tahu hukum atau ketetapan tersebut. Nah, ini hukum kepada muayyad, kepada orang tertentu. Diperhatikan hal tersebut. Dan ini kita lakukan, ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu pula yang dikatakan dan dipraktekkan oleh para ulama kita rahimahumullah dalam bab takbir. Karena itu mesti dipahami apa yang didapatkan di ucapan para ulama kita, ya, ucapan ulama kita rahimahumullah dulu maupun sekarang, ketika mereka menyebutkan ini perbuatan kufur. Yang melakukan itu perbuatan kufurnya adalah takfir mutlak. Tidak mesti kemudian setiap orang yang melakukannya dihukumi hukum kafir dan hukum kafir. Nah, inilah pemahaman yang ilmiah, pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para ulama kita rahimahullah. Tuhan itu di rahimahullah. Tanya ini dulu ya dari pagi pada sesi ini pada saat semoga kita benar-benar memahami keyakinan kita pada sesi para ulama kita rahimahullah sehingga kita bisa mengikuti dengan benar pula dan tidak memberikan kepada ulama kita pemahaman yang salah. Ponis-ponis yang salah oleh ulama kita rahimahullah. Alhamdulillah rahimahullah. InsyaAllah kita akan maafkan bahasan berikutnya pada berikutnya. Sementara kami sendiri Allah Alam. Bagaimana kemudian? Baik Ustaz, jazakallah khair. Baik, jadi insya Allah kita akan sambung pada sesi yang terakhir. Halo Ustaz? Ya, sudah ya. Nah, jadi insya Allah kita akan sambung pada sesi yang terakhir, sesi ketiga, jam 9.30 waktu Malaysia atau 8.30 waktu Indonesia Barat, 8:30 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fiik. Iya jelas, cuma yang terakhir ini tadi kurang jelas nanti. Tadi yang awal jelas jawab. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.